Hey kamu di situ, aku butuh penjelasanmu tentang semua tingkah lakumu tiap hari manjakan diriku. Sejak saat itu kau selalu beri perhatianmu, seakan-akan diriku lah pacarmu. Kita hanyalah sepastian, batas teman tanpa kepastian, saling suka dan saling sayang, tapi sayang tak jelas arahnya. Kita hanyalah sepastian, batas teman tanpa kepastian. Maaf-maaf saja, ku butuh kepastian. Bahkan kau mencium keningku, kau pegang tanganku, bahkan kau memeluk diriku. Kau juga begitu cemburu saat yang lain menghampiriku. Apa maumu kepadaku? Kita batas teman tanpa kepastian.